Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-iman bil qadar wa bayan ma yatadammanuhu wal bayan ma yatadammanuhu. Beriman kepada takdir dan penjelasan apa yang terkandung atau terkait tentangnya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallah, wa tu'minu firqatu al-firqatu an-najiyatu ahlus sunnati wal jamaah bil qadari khairihi wa syarrih. Firqah najiyah ahlus sunnah wal jamaah mengimani takdir. Apakah takdir itu khairihi yang baik, wasyarihi maupun yang buruk, diimani semua oleh ahlus sunnati wal jamaah. Maka ini juga salah satu dari rukun iman. Kemudian kata Ibnu Taimiyah, wal imani bil qadari ala darajatain, dan mengimani takdir ini di atas dua tingkatan. Kullu darajatin tatadammanu syai'aini, masing-masing tingkatan itu mengandung dua perkara, dua hal. Sudah kita bahas di sini dulu penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Beliau menyatakan al-qadar itu masdarun, masdar dari qadartu syai'a dengan takhfif. Qadartu syai'a idza ahatta bimiqdarihi, itu qadar, itu qadar masdar, asal kata dari qadara. Qadartu syai'a, aku mentakdirkan sesuatu, idza ahatta bimiqdarihi, apabila Anda mengetahui kadarnya. Wal muradu bihi huna, ini secara bahasa. Nah, yang dimaksud dengan takdir di sini, yang dimaksud dengan takdir di sini kata Syekh, ta'alluqu ilmillahi bil kainat, yaitu keterkaitan ilmu Allah dengan segala hal yang terjadi. Ini keterkaitan ilmu Allah dengan segala hal yang terjadi, wa iradatihi laha, dan keterkaitan iradah Allah, kehendak Allah terhadap semua hal yang terjadi tadi. Jadi di sini ahlus sunnati wal jamaah mengimani semua yang terjadi, yang telah terjadi, sedang terjadi, yang akan terjadi, yang tidak terjadi juga diimani oleh ahlus sunnah. Bukan cuma yang terjadi saja, tetapi juga yang tidak terjadi. Apa maksudnya? Yang tidak terjadi, bagaimana kalau itu terjadi? Itu diimani oleh ahlus sunnati wal jamaah, terkait semua dengan ilmu Allah dan terkait dengan iradah atau kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Azalan qabla wujudiha, itu sudah terjadi, itu sudah diketahui oleh Allah, dikehendaki oleh Allah, semua yang akan terjadi nanti itu azalan, dahulu. Qabla wujudiha, sebelum adanya peristiwa tersebut. Sebelum adanya peristiwa, berbagai hal yang akan terjadi sampai akhir masa, itu sudah Allah ketahui. Terkait dengan ilmu Allah, dan sudah Allah kehendaki. Terkait dengan iradah Allah. Azali, di waktu dahulu, yang tidak ada awalnya. Ya, qabla wujudiha, sebelum adanya peristiwa tersebut. Fala hadisa illa waqad qaddarahu Allahu, maka tidak ada sesuatu apapun yang terjadi, jazakallahu khairan, melainkan itu apa, melainkan kalau itu terjadi sesuai dengan apa yang Allah telah tentukan, takdirkan. Ai sabaqa ilmuhu bihi wa ta'allaqat bihi iradatuhu, yaitu kalau semua itu terjadi, maka itu semua sabaqa, berarti telah didahului oleh pengetahuan Allah, ilmu Allah, dan juga terkait dengan irada Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di alam semesta ini yang tidak diketahui oleh Allah dan tidak dikehendaki oleh Allah. Enggak mustahil, enggak mungkin. Ini semuanya, baik yang ada maupun yang tidak ada. Yang ada, yang telah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi. Yang tidak ada, yang tidak terjadi, bagaimana kalau itu terjadi? Bisa dipahami sini? Jadi Ahlussunnah bukan mengimani perkara yang ada saja, diketahui oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah. Tetapi juga yang tidak ada. Yang tidak ada itu diketahui pula oleh Allah, dikehendaki pula oleh Allah. Paham sini ya? Ya. Al-imanu bil qadar, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, huwa ahadu arkanil iman as-sittah. Ini adalah salah satu dari rukun iman yang enam yang ditanyakan oleh Jibril. Apa itu iman? Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah ini beriman yang terakhir. Wa huwa al-imanu bil qadar khairihi wa syarrihi, yaitu beriman kepada takdir, apakah itu takdirnya berupa ketetapan yang baik atau ketetapan yang buruk. Imani semuanya. Wa fi qawli Syekh rahimallah, maka dalam penuturan Syekhul Islam rahimallah taala yang beliau menyatakan, wa tu'minu al firqatun najiyatu ahlus sunnati wal jamaah bil qadari khairihi wa syarrih. Maka dalam penuturan Ibnu Taimiyah bahwa firqatun najiyah, yaitu kelompok yang selamat, ahlus sunnati wal jamaah, yang mereka mengimani takdir, ketakdir Allah, ketentuan yang baik atau ketentuan yang buruk, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, isyaratun ila anna man lam yu'min bil qadari falaysa min ahli sunnati wal jamaah. Maka ini adalah isyarat, isyarat yang sangat besar bahkan, bahwa barang siapa yang tidak beriman kepada takdir, maka dia bukan ahli sunnati wal jamaah. Dia bukan ahli sunnati wal jamaah. Namun kalau yang menafikan ilmu Allah atas segala hal yang terjadi, menafikan iradah Allah atas segala hal yang terjadi, bahkan dia bukan cuman bukan ahli sunnah, bahkan dia bukan Islam. Dia bukan Islam kalau dia menafikan ilmu Allah atas segala hal yang terjadi ini. Dan tidak boleh ada takwil di sini. Tidak boleh dia mengotak-ngatik. Artinya kalau dia mengatakan, oh semua yang ini terjadi ini atas ketidakketahuan Allah, Allah tidak mengetahui, maka dia kufur. Jadi ada empat tingkatan dalam beriman kepada takdir. Kalau dua yang awal diingkari, maka para ulama menyatakan mereka bukan Islam. Namun ada qadariyah yang tidak dikafirkan, tapi status mereka tetap ahlul bid'ah. Sebagai ahlul bid'ah, bukan ahlus sunnah dari sisi manapun, kalau mereka sudah bermain-main dengan takdir. Barakallahu fikum. Bukan ahlus sunnah, jangan ragu, bukan ahlus sunnah. Ini kita lagi belajar. Belajar menentukan kita ini ahlus sunnah atau bukan di sini. Nah, bukan cuma kita, orang lain juga. Orang lain juga, oh belajar kok ponis-ponis. Iya, karena agama ini bukan cuma menyelamatkan diri sendiri, tapi juga menyelamatkan orang lain juga. Makanya ada syariat amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kemudian kata Syekh, wa hadza huwa muqtadan nusus, inilah konsekuensi dari nas-nas. Kama fi hadis Jibril hina sa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam anil iman, sebagaimana yang terdapat dalam hadis Jibril ketika Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara iman, faqal, maka beliau menjawab, al iman antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri, yaitu iman adalah anda beriman kepada Allah dan malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan juga hari kiamat. Dan anda beriman kepada takdir, yang takdir itu ketetapan yang baik atau ketetapan yang buruk. Faja'ala sallallahu alaihi wasallam al-iman bil qadar sadisal arkani, sadisa arkanil iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan beriman kepada takdir sebagai rukun iman yang keenam. Faman angkarahu falaisa bimu'minin, maka barang siapa yang mengingkarinya maka dia bukan orang yang beriman. Kama laulam yu'min bighairihi min arkanil iman, sebagaimana dia tidak beriman kepada rukun iman yang lainnya. Semisal seseorang enggak percaya hari kiamat, atau seseorang enggak percaya adanya malaikat, tidak percaya rasul, tidak percaya kitab, dia hanya percaya kepada Allah, aliran kepercayaan Tuhan yang Maha Esa, maka dia bukan orang yang beriman. Wa qauluh, ya ini bid'ah takdir, ini qadariyah, ini muncul belakangan. Muncul belakangan. Tidak ada di era sahabat, kecuali muncul di era akhir dari kalangan sahabat di zaman tabi'in. Ketika Ibnu Umar mendengar ada orang yang mengingkari takdir ini, maka Ibnu Umar menyatakan, kabarkan pada dia bahwasanya Ibnu Umar berpas diri dari dia dan dia berpas diri dari Ibnu Umar. Dan Rasul SAW pun juga sudah mengisyaratkan, ya, di masa Rasul, walaupun belum ada dari kalangan umat yang mengingkari takdir, namun Nabi bersabda, al-qadariyatu majusu hadihil ummah. Qadariyah, pengingkar takdir, ialah majusinya umat ini. Disamakan dengan majusi. Kenapa disamakan dengan majusi? Karena majusi menyatakan di alam semesta ini ada dua pencipta, yaitu pencipta cahaya, yaitu kebaikan, dan juga kegelapan sebagai pencipta keburukan. Qadariyah juga demikian. Mereka menyatakan semua alam ini ciptaan Allah, namun apa yang mereka kerjakan ciptaan mereka. Allah tidak menciptakan apa yang mereka kerjakan. Ini kata Qadariyah. Padahal Allah telah menyatakan, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah yang telah menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan, yang kalian amalkan, kalian kerjakan. Namun Qadariyah menyatakan, oh tidak, apa yang kami ciptakan ciptaan kami. Berarti ini ada yang kurang dari sifat Allah Al-Khalq, yaitu mencipta. Nama Allah Al-Khaliq, yang Maha Pencipta. Berarti kurang dari sisi ini, dikurangi oleh mereka Qadariyah. Maka mereka bukan Ahlus Sunnah. Kalau mereka mengingkari ilmu Allah dari apa yang telah terjadi, bahkan mereka bukan Islam. Oleh karena itu Rasulullah SAW melanjutkan dalam hadisnya yang tadi, in maridu, apabila mereka Qadariyah pengingkar ini sakit, fala ta'udu, jangan kalian besuk. Gak usah sok-sokan besuk mereka. Gak usah, gak ada di sini basa-basi di sini. Wa in matu, kalau mereka mati, wala tashhaduhum, jangan saksikan kematiannya. Gak boleh melayat ke kematian mereka. Gak boleh datang ke kuburan mereka. Gak boleh. Ya, barakallahu fikum. Sekarang banyak pengingkar takdir bermunculan di YouTube, di internet, di mimbar-mimbar, menjajakan ajaran sesat Qadariyah. Mereka tawarkan lagi kepada kaum muslimin bahwasanya Allah tidak menentukan apa yang Allah perintahkan kepada kita, baik berupa larangan maupun perintah. Maka Allah tidak menentukannya. Kalau kita melaksanakan larangan atau perintah tersebut, itu pilihan kita. Allahul musta'an. Ya, barakallahu fikum. Ini pernah kita singgung berkali-kali sebelumnya terkait hal ini, ya. Namun Ibnu Taimiyah membuat pembahasan khusus terkait hal ini di akhir-akhir. Kemudian wal imanu bil qadar, ya. Ya, saya lanjutkan lagi juga sedikit, saya mengutip dari pernyataan Ibnu Hajar Al-Asqalani di kitab Fathul Bari. Ibnu Hajar menyatakan mengenai bid'ah qadariyah, itu pertama kali ada seseorang yang namanya Susan. Namanya Susan. Dialah yang digadang-gadang sebagai pelopor pengingkar takdir pertama. Beliau dulu orang Nasrani, masuk Islam, murtad lagi, Nasrani lagi. Nah, ketika masuk Islam bawa pemahaman takdir. Pemahaman takdir dia inilah yang diadopsi oleh ahlu bid'ah. Ahlu bid'ah dari kalangan anak-anak kaum muslimin, di antaranya Ma'bad, ya, Al-Juhani dan yang lainnya dari kalangan Qadariyah yang awalun. Maka diadopsilah pemahaman pengingkaran takdir ini. Ya, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau di Fathul Bari beliau menyatakan, "Hadza huwal ma'lum min ad-din bil barahin al-qat'iyyah wa 'alaihi kana as-salafu min as-sahabah wa khiyar at-tabi'in ila an hadatsat bid'atul qadariyah fi awakhir zaman as-sahabah." Padahal perkara takdir ini adalah perkara yang sudah diketahui, ya, secara pasti dalam agama ini tidak ada perdebatan lagi. Enggak perlu lagi ada perincian lagi. Sudah diketahui, diimani secara fitrah oleh semua kaum muslimin. Ya, oleh kalangan para sahabat sampai para tabi'in yang terbaik, sampai akhirnya ila an hadasat bid'atul qadariyah. Sampai akhirnya muncul bid'ah qadariyah fi awakhir zamani sahabat, di akhir-akhir zaman sahabat. Di akhir zaman sahabat. Kemudian Ibnu Taimiyah menyatakan wal imanu bil qadar ala darajatain. Beriman kepada takdir itu di atas dua tingkatan. Ila akhir. Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, dzakara Syekhu rahimallah, Syekhul Islam rahimallah menyebutkan huna di sini annal imana bil qadari, bahwa beriman kepada takdir yastamilu ala arba'i maratibin. Itu mencakup empat tingkatan. Wahia ijmalan kama yali. Nah, empat tingkatan tersebut ijmalan secara global ialah sebagai berikut. Beliau akan menjelaskan. Au al-ula, yang pertama. Ilmullahi al-azali bi kulli syai'in. Yaitu ilmu Allah yang azali. Azali itu apa? La bidayata lahu. Yang tidak ada awalnya, dahulu. Ilmu Allah yang azali terhadap segala sesuatu. Segala sesuatu sampai akhir masa. Maka ini tingkatan yang pertama dalam beriman pada takdir. Kalau ini saja sudah dinafikan, maka jangan berharap bisa mengimani takdir. Maka imani bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Segala sesuatu dahulu, azali, sejak dahulu. Bukan seperti yang dikatakan qadariyah, Allah baru mengetahui segala sesuatu yang terjadi setelah sesuatu itu terjadi. Ini akidah Syiah juga, akidah badak. Ini akidah qadariyah. Tidak, Allah mengetahui segala sesuatu dahulu, azali, sebelum, ya, azali itu yang tidak ada awal. Dahulu, sejak dahulu Allah mengetahui kita sedang duduk-duduk di sini. Besok kita ngapain? Di kubur kita bagaimana? Di mahsyar kita bagaimana? Di sirat bagaimana? Ending akhir hidup kita bagaimana? Perincian kejadiannya bagaimana? Di dalam perut kita terjadi ini dan itu semuanya. Terjadi semua, itu Allah ketahui dengan ilmunya. Ingat, tadi mengimani Ahlussunnah wal Jamaah firqatun najiyah, mengimani takdir ini, yaitu segala yang terjadi maupun yang tidak terjadi. Yang ada maupun yang tidak ada. Ya, ini kita imani Allah semua mengetahuinya, menghendakinya, mentakdirkannya. Ya, ini penting ini. Jangan sampai akidah ini diobok-obok lagi. Ini akidah yang fitrah, bukan akidah baru. Sebagaimana dikatakan oleh para dai-dai, du'at ila abwabi jahannam, yang menyeru kepada pintu-pintu jahannam. Yang mengajarkan umat untuk mengingkari takdir. Dikatakan bahwasanya aliran yang mereka mengecap, ya, orang yang mengajak beriman pada takdir, aliran baru, kata mereka. Mereka yang baru. Mereka yang baru. Ini disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani tadi yang kita bacakan di Fathul Bari. Wa min dhalika ilmuhu bi amalil ibad qabla an ya'maluha. Yaitu kita mengimani ilmu Allah yang azali, mengimani kita yang demikian itu ilmu Allah, pengetahuan Allah terhadap segala amal perbuatan hamba sebelum hamba mereka mengerjakannya, melakukannya. Imani ini, imani. Ini tingkatan yang pertama. Kalau sampai di tingkatan yang pertama saja sudah gagal, habis, gak jadi deh karirnya sebagai Ahlus Sunnah. Habis karirnya. Nah, mau meyakini Allah di atas ars kek, mau cingkrang jenggot kek, mau dia menetapkan sifat-sifat Allah kek, tapi di sini dia tidak mengimani segala yang terjadi itu diketahui oleh Allah pada azali sebelum hamba mengerjakannya, maka gagal dia jadi ahli sunnah. Gagal. Dia menyatakan, oh Allah gak tahu. Bahkan kata para ulama, bukan hanya gagal jadi ahli sunnah, gagal jadi mukmin. Gagal jadi apa? Mukmin. Oh, dia takwil. Kata para ulama, dalam bab ini enggak boleh ada takwil-takwilan. Berarti gimana? La yu'zar, tidak diberi uzur. Tidak diberi uzur atas kekufurannya karena mengingkari ilmu Allah. Berarti dia sudah rusak tauhid rububiyahnya. Sudah rusak. Bisa dipahami sini, ini penting ini. Jangan sampai enggak paham. Ya, mungkin kaum muslimin yang ada sekarang tidak mengetahui secara rinci, tapi secara fitrah sudah tahu. Nah, kalau kayak kita sekarang, kita belajar sedikit-sedikit, kita mencoba merincinya agar semakin yakin. Agar syubhat yang masuk bisa kita hindari, pukul mundur. Ini yang begitu penting. Ya, bisa dipahami sini ya. Dan juga yang lebih penting lagi, agar kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Peristiwa apapun, apakah ketetapan Allah yang baik atau yang buruk, maka kita imani. Itu semua sudah diketahui oleh Allah. Ini target utama. Target utama ini. Ya, bisa dipahami? Adapun menolak syubhat, membantah pelaku penyimpangan, itu target nomor 2, nomor 3, nomor sekian. Target yang utama untuk diri sendiri dulu. Jangan salah paham. Belajar akidah asma sifat bukan buat debat, bukan buat ya membantah Asy'ariyah, Jahmiyah, Mu'tazilah. Itu nomor 2, 3, 4, 7, 9, 12 atau nomor keberapa. Yang pertama ialah untuk diri sendiri. Agar semakin mengenal Allah, semakin takut kepada Allah. Kalau bab takdir, agar semakin menerima takdir Allah. Begitu. Nah, urusan bantah, membantah syubhat itu nomor lain. Bisa dipahami sini ya. Wah, saya gak bisa bantah Qadariyah, bingung saya, dalilnya dia banyak banget. Saya aja gak ngerti Nahwu Shorof. Ya sudah, yang penting kita imannya takdir. Orang urus mereka. Nah, ada yang haknya untuk membantah, bukan kita berarti. Ya, kita selamatin diri sendiri. Nah, yang penting saya udah tahu kamu sesat. Mana dalilnya? Saya enggak hafal. Yang penting saya udah pernah belajar. Nah, ada di buku. Mana sini bacain? Kamu yang bacain lah, saya enggak bisa baca Arab. Bisa. Yang penting sudah belajar. Nah, kalau udah belajar yakin. Ya, kalau enggak belajar gimana? Iya juga ya. Wah, kada syubhat. Ya, kata Ali Bita, ini bukankah tuh? Wah, nih berarti. Oh, gimana ya coba kamu? Iya juga ya. Kalau begitu saya gabung dia sama kamu jadi Qadariyah. Na'udzubillah. Ini kalau enggak belajar. Ya. Kalau enggak belajar, yang artinya kalau dia cuma berada di atas fitrah dia saja. Berada di atas fitrah dia, enggak mau belajar. Rusak digoyang fitrahnya oleh iblis dan bala tentaranya dari kalangan ahlul bid'ah. Rusak akidah fitrah ini akhirnya. Rusak. Kenapa Ma'bad al-Juwani bisa digoyang akidahnya sama seorang kafir yang baru masuk Islam? Siapa tadi namanya? Susan. Kok bisa digoyang sama mu'alaf yang baru masuk Islam? Kenapa? Karena dia gak belajar. Ya, dia gak belajar. Akhirnya akidah fitrah dia goyang. Baru datang ya. Belum datang ya. Ahli bid'ah yang pinter, ilmu mantik. Wah, balaghah. Hah, kelar hidup kita udah. Waduh, habis ini. Kelar dan ya, udah. Udah kayak begitu lari kita. Nah, kita lari aja. Selamatin agama kita. Ya barakallahu fikum. Nah, kalau belajar tahu. Walaupun kita enggak cakap untuk melontarkan bantahan. Tapi tahu, oh ini, nah ini dia nih. Ini dia nih yang di wasitiyah nih. Ini dia nih yang kata Syekh Fauzan nih. Nah, itu. Bisa paham sini? Nah, makanya yang masih belum punya buku, nah, coba ya dicari bukunya. Dicari di mana? Beli toko buku. Mana ada cari di genteng rumah orang. Ya. Ini biar bisa gampang murojaah. Masih ada nih yang enggak megang buku ya. Asaniyah yang kedua, tingkatan yang kedua. Kitabatu dzalika fil lauhil mahfuz. Yaitu mengimani penulisan takdir tersebut di lauhul mahfuz. Ini tingkatan yang kedua. Setelah kita mengimani Allah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi, yang kedua kita imani bahwasanya takdir tersebut telah ditulis di Lauhul Mahfuz. Ini yang kedua. Yang ketiga, masyiatuhu asyamilatu wa qudratuhu attammatu likulli hadisin. Yang ketiga, kehendak Allah yang mencakup yang meliputi, wa qudratuhu attamah, dan juga kekuasaan Allah yang sempurna meliputi likulli hadisin, segala sesuatu yang terjadi. Nah, ini yang ketiga, kita imani. Kita imani bahwa Allah, ya, kehendak Allah meliputi segala sesuatu. Kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu dari apa yang terjadi. Yang terjadi tambahin lagi, maupun yang tidak terjadi. Bagaimana jika itu terjadi? Ya, yang tidak terjadi ini dikehendaki semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Ya, saya sering memberikan contoh pada poin ketiga ini atau pada tingkatan ketiga ini, ya, yaitu kita akan paham lagi bab ketiga ini dengan kita memahami jenis masyiah dan iradatullah, yaitu jenis kehendak dan jenis kehendak dan juga keinginan Allah. Iradatullah, masyiatullah, kehendak dan keinginan Allah itu ada dua. Ada iradatullah yang syar'iyah dan juga ada iradatullah yang kauniyah. Nah, kalau kauniyah ialah kehendak Allah yang inilah yang sudah Allah tetapkan di takdir di Lauhul Mahfuz. Allah menghendaki kita seperti ini, Allah menghendaki dia seperti itu, Allah menghendaki kejadiannya begini begitu. Ini sudah dikehendaki oleh Allah, sudah dicatat oleh Allah, pasti terjadi. Apakah berupa ketaatan, kemaksiatan, kekafiran, atau keimanan, ya, kebid'ahan, atau kebaikan dari amalan-amalan sunnah, itu semua sudah Allah kehendaki. Namun ada juga kehendak Allah yang lain, yang namanya iradatullah atau masyiatullah asy-syar'iyyah, yaitu kehendak Allah syar'i yang berupa hal-hal yang dicintai oleh Allah. Itu Allah mencintai ketaatan, Allah mencintai tauhid, Allah mencintai sunnah, Allah mencintai hamba masuk surga, Allah mencintai hamba melaksanakan apa yang Allah perintahkan, Allah mencintai hamba menjauhi apa yang Allah larang, dan seterusnya dari segala hal-hal kebaikan. Ini namanya iradah asy-syar'iyyah. Namun iradah syar'iyyah terkadang tidak terjadi kalau itu tidak berkesesuaian, tidak selaras dengan iradah kauniyah. Ya, dengan iradah kauniyah. Namun iradah kauniyah pasti terjadi, apakah itu selaras atau tidak dengan iradah syar'iyyah. Iradah syar'iyyah, Allah menghendaki kita taat, Allah menghendaki kita menjauhi syirik, Allah menghendaki kita agar kita menjauhi kemaksiatan, senantiasa taat, bertauhid, menjauhi kesyirikan, dan seterusnya dari apa yang Allah inginkan. Namun bisa tidak terjadi karena tidak berkesesuaian dengan iradah kauniyah. Ya. Ar-Rabi'ah yang keempat. Tingkatan yang keempat, kata Syekh, ijadullahi likulli al-makhluqati. Ijadullahi, yaitu Allah menciptakan, likulli al-makhluqat, segala makhluk. Segala makhluk itu bukan cuma manusia. Segala makhluk itu selain Allah. Kata Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab di salah satu usul, ya, kullu ma siwallah alam. Setiap selain Allah adalah alam, makhluk. Setiap selain Allah, zat Allah, sifat Allah, itu adalah makhluk. Apa yang dilakukan manusia, makhluk. Apa yang dilakukan manusia, makhluk. Pokoknya selain Allah, selain Allah, selain zat Allah, sifat-sifat Allah, itu makhluk. Malaikat makhluk, arsy makhluk, bumi makhluk, langit makhluk, hewan makhluk, jin makhluk, malaikat makhluk, iblis makhluk. Apa yang dilakukan iblis makhluk, apa yang dilakukan manusia makhluk, apa yang dilakukan malaikat makhluk, karena Allah ciptakan itu semua. Bisa dipahami sini, ya? Ya, jadi mengimani yang keempat ini, mengimani Allah menciptakan segala makhluk. wa annahu al-khaliq, dan mengimani bahwa Allah adalah al-khaliq, sang maha pencipta. Kalau dikatakan sang maha pencipta, yaitu dengan sifat-sifatnya yang tinggi dan sempurna, menciptakan segala sesuatu, gak ada yang terluput sedikit pun. Jangan mengatakan, oh semua Allah ciptakan, tapi perbuatan saya tidak Allah ciptakan. Nah ini qadariyah. Adapun ucapan mubalik, penceramah, ustaz di akhir ceramahnya ngomong apa? Yang benar dari Allah, yang keliru dari saya. Oh qadariyah dong nih. Nah, tidak. Itu penisbatan. Menisbatkan yang baik itu kepada Allah, menisbatkan yang buruk kepada diri sendiri, tapi tetap meyakini, mengimani itu semua Allah ciptakan, tapi dinisbatkan kepada diri sendiri atau kepada setan. Ma asaba min musibatin, tidak ada suatu pun yang tertimpa musibah, maka ya famin nafsik, itu dari diri kalian sendiri. Idharal fasadu fil bahri wal bahr bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di daratan, di lautan, itu kenapa? Karena ulah tangan manusia. Itu dinisbatkan kepada manusia yang jelek-jelek. Tapi apa yang manusia lakukan, ulah tangannya itu berupa kerusakan di langit, di daratan, dan di lautan, itu mereka manusia yang lakukan, dinisbatkan pada manusia. Tapi hakikatnya diciptakan oleh Allah enggak? Ciptakan oleh Allah bukan? Ciptakan oleh Allah. Ngerti sini? Ya. Jangan antum katakan yang buruk-buruk. Ya. Selepas berzina, oh ini dari Allah. Ini Allah yang ciptakan. Jabriyah nanti. Jabriyah. Jabriyah itu apa? Yaitu yang menafikan ikhtiar, menafikan irodah, ya, menafikan kudrah pada hamba, semua menyerahkannya. Oh ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya. Maka mereka berzina. Oh, kamu kok berzina? Takdir. Ya, tampol palanya 7 kali. Marah. Takdir. Nah, nah kalau qadariyah, ya qadariyah, mereka menafikan takdir, menetapkan kudroh, irodah, masyiah pada hamba. Hamba yang punya kekuasaan, hamba yang punya ikhtiar pilihan, hamba yang punya irodah, keinginan untuk melakukan. Gak ada pengaruh dari Allah. Nah ini qadariyah. Kalau jabriyah tadi apa? Wow, bersandar secara totalitas, ya, ar-rukun wal-i'timad, ya, ila takdir. Bersandar, bergantung hanya pada takdir. Menafikan, meniadakan ikhtiar, irodah, kudrah, kehendak, keinginan, pilihan bagi hamba. Padahal Allah dikasih pilihan. Wahadainahun najdain, Allah berikan pilihan, ya, mau ke surga, mau ke neraka. Ini Allah kasih jalan semua. Ini jalan ke surga, jalan ke neraka. Bisa dipahami sini ya. Maka jangan langsung ngecap ada dai di akhir ceramah yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Oh, qadariyah nih. Nah, tidak demikian. Ya. Tidak demikian. Bisa dipahami sini ya. Baik. Wa annahul khaliq ma wa ma siwahu makhluqun, dan selain Allah makhluk. Selain Allah ya makhluk. Ya, pokoknya selain Allah itu yang terkait apa aja? Zat dan sifat Allah. Ya, karena al-kalam fi zat itu far'un an kalam, ya an kalam fi sifat far'un an kalam fi zat. Berbicara tentang sifat Allah itu adalah cabang dari berbicara tentang zat Allah. Maka Al-Qur'an kalamullah, dia bukan makhluk. Ya, dia bukan makhluk karena dia sifat Allah. Dia sifat Allah. Ya, bahkan ada yang menyatakan yang namanya kalamullah sifat dzatiyah dari satu sisi, sifat fi'liyah dari sisi yang lain. Pernah kita bahas waktu itu. Ya barakallahu fikum. Wa hadza mujmalun, wa hadza mujmalu maratibil qadar. Maka ini adalah tingkatan secara global dari takdir. Wa ilaika bayanuha bitafsir. Ya, dan Anda bisa ya mendapatkan penjelasan lebih rinci ya nanti di pembahasan berikutnya. Tafsil. Nah, ini pembahasan berikutnya Ibnu Taimiyah masuk. Qala maratibul qadari, tingkatan takdir. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ad-darajatul ula wa ma tatadammanuhu, tingkatan pertama dari takdir dan kandungannya. Fad-darajatul ula, tingkatan yang pertama, al-iman billah, al-imanu bi anna Allah taala alimun bima al-khalaq, yaitu yang pertama kata Ibnu Taimiyah, yaitu beriman bahwa Allah taala mengetahui, berilmu bil khalqi, ya, mengetahui mengetahui para makhluk, para hamba, amiluna bi ilmih al-qadim alladhi huwa mausufun bihi azalan wa abadan, dan mereka, para hamba, merekalah yang mengerjakan bi ilmihi al-qadim, yaitu dengan ilmunya Allah yang qadim, yang dahulu, alladhi huwa mausufun bihi, yang Allah disifati dengan ilmu tersebut, azalan, azali, wa abadan, abadi, azali tidak ada awal, abadi tidak ada akhir. Wa alima jami'a ahwalihim, Allah mengetahui segala kondisi mereka, minat ta'ati wal ma'asi, baik berupa ketaatan maupun maksiat, wal arzaqi wal ajali, rezeki-rezeki, ajal-ajal. Summa kataballahu fi lauhil mahfuz maqadiral khalaiq, kemudian Allah menuliskan di lauhul mahfuz takdir-takdir seluruh makhluk. Fa awwalu ma khalaqallahu, ya ini boleh dibaca fa awwala, ya, kalau fa awwalu ma khalaqallahu al-qalam, yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam, nanti akan dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, beda i'rab baca harokat awwalu atau awwala, yang nanti akan menjadi perbedaan makna, ya, perbedaan besar makna. Dua-duanya dibenarkan, ini khilaf sa'iq dalam ranah usul, ini, ya, ini khilaf yang diperbolehkan. Qala lah, maka Allah berfirman kepada pena, uktub, tulislah. Qala ma aktub, apa yang aku tulis, kata pena. Qala uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah, kata Allah kepada pena, tulislah apa yang terjadi sampai hari kiamat. Fama asabal insana lam yakun yukhti'ahu, maka apa saja yang mengenai manusia dari takdir Allah, maka dia tidak akan liyukhti'ahu, tidak akan meleset. Wama akhta'ahu, dan apa yang meleset, yang tidak Allah catat di takdir, lam yakun liyusibahu, maka tidak akan menimpa manusia tadi. Wajaffatil aqlam, maka pena-pena telah jaffa, ya, telah mengering. Watuyat as-suhuf, dan suhuf, catatan, lembaran-lembaran takdir telah dilipat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala berfirman, alam ta'lam anna allaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard, apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Inna dzalika fi kitab, sesungguhnya semua itu telah tercatat di kitab, di lauhul mahfuz. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, sesungguhnya itu bagi Allah sangatlah mudah. Wa qala ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, inna dzalika 'ala Allahi yasir. Apa saja yang menimpa, ya, berupa musibah yang menimpa di bumi dan juga di pada, dan tidak pula pada diri-diri kalian, melainkan itu semua sudah tercatat di kitab sebelum Allah, sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Wa hadha taqdir at-tabi' li ilmihi subhanah, maka takdir inilah yang mengikuti ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Yakunu fi mawadi'a jumlatan wa tafsilan, itu terdapat di berbagai ayat, di berbagai hadis, di banyak tempat, baik secara, ya, jumlatan, secara global, maupun tafsilan secara terperinci. Faqad kataba fil lauhi al-mahfud masya'a, maka sungguh Allah telah mencatat segala takdir di lauhul mahfud masya'a, apa saja yang Allah kehendaki. Wa idza khalaqa jasad jasadal janin, apabila Allah telah menciptakan jasad janin qabla nafkhir ruhi, sebelum ditiupkannya ruh fihi di janin tersebut, ba'asa ilaihi malakan, maka Allah mengutus kepada janin tadi satu malaikat, fayu'maru, yang malaikat ini diperintahkan untuk mencatat, bi arba'i kalimatin, empat kalimat. Fayuqalulah uktub rizqahu, maka dikatakan kepada malaikat tadi, catatlah rezekinya, wa ajalahu, ajalnya, wa amalahu, bagaimana amal dia, syakiyun am sa'idun, apakah dia termasuk orang yang sengsara atau yang bahagia, wa nahwa dalik, dan semisalnya. Fahada takdir, maka takdir ini, qad kana yunkiruhu gulatul qadariyah qadiman, wa munkiruhu al-yawma qalilun. Maka takdir yang seperti ini diingkari oleh kaum qadariyah yang ekstrim dahulu qadiman, dan mereka pula ya, dan ada pula yang mengingkari hari ini namun sedikit, yaitu mengingkari apa? Mengingkari ilmu, ilmu Allah dan masyiatullah, kehendak Allah atas takdir. Nah, kita bahas di sini ya, penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Qauluh, nah perkataan Ibnu Taimiyah bahwa beriman kepada takdir, Allah mengetahui segala makhluk, ya, yang Allah, pengetahuan Allah, Allah disifati dengan pengetahuannya ini azali dan abadi. Apa yang dimaksud dengan azalan? Al-azalu al-qidamu, yang dahulu. Alladzi la bidayata lahu, yang tidak ada awal baginya. Wa qawluh abadan, nah pernyataan Ibnu Taimiyah abadan, al-abadu huwa ad-dawamu fil mustaqbal, yaitu kelanggengan, ya, pada masa yang akan datang, alladzi la nihayata lahu, yang tiada endingnya, tiada akhirnya. Kalau azali tiada awal, abadi tidak ada akhir. At-ta'atu, ta'ah, apa yang dimaksud dengan ketaatan di sini? Jam'u ta'atin, adalah bentuk jamak atau plural dari ta'ah. Wa huwa muwafaqatul amri, apa yang dimaksud dengan ketaatan? Yaitu ya, sesuatu yang mencocoki atau yang sesuai dengan perintah. Maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada dia untuk sholat, dia sholat, maka inilah ketaatan. Allah memerintahkan dia puasa, dia puasa, maka inilah ketaatan. Wal ma'asi, apa itu maksiat? Jam'u maksiatin, jamak maksiat. Wahia mukhalafatul amri, yaitu menyelisihi perintah. Ini namanya maksiat. Ini namanya maksiat, menyelisihi perintah. Allah Ta'ala perintahkan dia sholat, aqimu sholat, dia gak mau sholat, maka ini namanya maksiat. Al-arzak, apa itu arzak? Jam'u rizkin, jamak atau bentuk plural dari rezeki. Wahuma wahuwa mayanfa, yaitu segala sesuatu yang bermanfaat. Ya, rezeki itu ada dua jenis. Ya. Rezeki yang zahir seperti makanan, minuman, uang, dan yang lainnya, kesenangan. Nah, ada lagi, yaitu rezeki yang luar biasa nikmatnya, yaitu iman, Islam. Nah, ini rezeki. Teman yang soleh, itu rezeki. Anak yang soleh, rezeki. Itu rezeki. Kalau dapat teman yang jelek, nggak dapat rezeki. Singkirin tuh teman yang jelek tersebut, ya jelek akhlaknya ya, bukan jelek fisiknya. Ya, al-ajal, jam'u ajalin, apa itu? Wahwa muddatu syai', itu jangka waktu tertentu, jangka waktu sesuatu. Wal ajalul insan nihayatu waktihi fid dunya bil maut, ajal manusia itu apa? Yaitu ending waktu hidup dia di dunia yang diakhiri dengan kematian. Allahul Mahfud, apa itu Allahul Mahfud? Wa huwa umul kitab, yaitu induk dari kitab. Ya, induk dari kitab. Mahfud kalau secara bahasa, lauh secara bahasa itu lauh papan. Mahfud terjaga. Nanti akan dijelaskan bagaimana perinciannya, ya. Mahfud terjaga, Terjaga dari apa? Minaziyadati wa nuqsani fihi. Terjaga dari penambahan maupun pengurangan. Tidak ada yang namanya takdir di Lauhul Mahfudz direvisi. Ya, ditambahin atau dikurangi. Emangnya skripsi? Skripsi baru ya direvisi. Kalau takdir di Lauhul Mahfudz tidak ada yang direvisi. Maka dijaga, dijaga dari apa? Dari penambahan maupun pengurangan. Para ulama menjelaskan juga, dijaga dari apa? Dari ittila'ul makhluk, dari diketahui oleh makhluk. Maka satu makhluk pun siapapun tidak ada yang mengetahui apa isi dari Lauhul Mahfudz. Itu perkara yang gaib. Itu hanya Allah yang mengetahui. Jibril tahu enggak Jibril? Enggak tahu. Rasulullah tahu enggak? Enggak tahu. Lihat tuh dua makhluk utama itu. Jibril, malaikat yang didekatkan oleh Allah, Rasulullah sallallahu ya. Makhluk yang paling dicintai oleh Rasulullah, Allah, Khalilullah. Ibrahim juga enggak tahu Khalilullah. Ya. Enggak tahu. Maka Mahfud dijaga dari pengetahuan makhluk. Ya. Zakara Syekhul Islam menyebutkan huna di sini ma tatadammanuhu, yaitu kandungannya ma tatadammanuhu ad-darajatu al-ula. Ya. Yaitu tingkatan yang pertama min darajatai al-iman bil qadar. Dari dua tingkatan beriman kepada takdir annaha tatadammanu syai'aini. Yaitu dia mencakup mengandung dua perkara. Ai martabataini, dua tingkatan. Al martabatul ula, tingkatan yang pertama. Al iman bi ilmillah al muhit bi kulli syai'in bil mawjudat wal ma'dumat. Tingkatan yang pertama yaitu mengimani ilmu Allah al-muhit yang mencakup bikuli syai' segala sesuatu minal maujudat dan segala hal yang ada wal ma'dumat maupun yang tidak ada. Perhatikan yang maujudat, yang ada itu apa maksudnya? Yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi. Yang ma'dumat itu maksudnya apa? Yang tidak terjadi. Loh kok tidak terjadi ya? Ya Allah ketahui. Kalau seandainya itu terjadi. Perhatikan orang kafir minta mereka dikembalikan ke dunia. Rabbana absorna farji'na na'mal salihan. Inna mukinun. Kata orang kafir. Wahai Rabb kami. Absorna. Kami sekarang sudah mengetahui melihat. Farji'na na'mal salihan. Kembalikan kami ke dunia sekarang. Inna mukinun. Kami sekarang sudah beriman. Kami bakal beramal soleh deh ya Allah. Kalau kami kembali ke dunia. Terjadi enggak mereka dikembalikan? Tidak. Tapi Allah tahu seandainya mereka dikembalikan ke dunia. Lau ruddu la'adu lima nuhu anhu. Innahum lakadibun. Allah menyebutkan di Al-Quran. Lau ruddu la'adu lima nuhu anhu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia. La'adu lima nuhu anhu. Maka mereka pasti mengulangi apa yang telah dilarang kepada mereka. Mereka dilarang kafir, kafir lagi. Dilarang maksiat, maksiat lagi. Lu kan belum terjadi, siapa tahu ntar taat. Gak ada, itu kita. Ya, itu kita. Ya. Itu kita. Seandainya saya tidak menikah dengannya gitu. Ya, apa yang antum ketahui kalau enggak menikah dengannya? Ya. Saya bakal nikah sama yang ono gitu. Loh, itu baru dugaan. Ya. Bisa jadi yang orang nikahnya sama yang lain. Bisa jadi antum jomblo. Jadi bujang lapuk. Masih untung ada yang mau. Bersyukur udah. Begitu. Ya. Kan begitu Pak Imam ya? Ya. Wah coba saya itu ya. Wah. Memangnya kalau kamu begitu gimana? Wah saya pasti begini. Yakin 100% kemungkinan besar. Oh. Kemungkinan besar. Enggak ada yang bisa tahu pasti-pasti ya enggak? Ya, ya. Iya. Nah, kalau Allah tahu, alhamdulillah kemarin saya enggak jadi ke Tanjung Lesung, ke Anyer, ke mana tuh, Banten, pas tsunami. Coba kalau saya berangkat ke sono, hanyut gitu. Pasti kemungkinan besar juga. Kan enggak terjadi. Seandainya itu terjadi, kita pun enggak mengetahui secara pasti. Tapi kalau Allah mengetahui secara pasti. Nah, inilah yang dimaksud dengan ya, ilmu Allah meliputi segala sesuatu dari maujudat yang telah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi, maupun ma'dumat yang tidak terjadi. Bagaimana jika itu terjadi? Hada al-ilmu alladhi huwa sifatun min sifatihi. Ini adalah ilmu yang merupakan sifat dari sifat-sifat Allah Ta'ala, az-zatiyah, sifat zatiyah. Sifat zatiyah ilmu ini yaitu melekat terus kepada Allah, tidak terpisahkan. Yang azali, walaupun belum ada makhluk untuk diketahui. Jadi Allah sudah berilmu, belum ada makhluknya. Kita ini belum tercipta nih. Kita ini belum tercipta. Ya, kita belum tercipta. Jadi kita ini belum melakukan apa-apa yang sekarang kita kerjakan selama puluhan tahun kita hidup. Walaupun kita belum tercipta, Allah sudah mengetahuinya. Allah sudah mengetahuinya. Ini harus diimani. Paham antum di sini? Ya, Allah mengetahuinya. Ya, dahulu azali itu belum ada awal. Belum ciptakan ars bahkan. Belum ciptakan kolam bahkan. Belum ciptakan air bahkan. Ilmu itu sudah melekat pada zat Allah, tidak terpisahkan. Dan ilmu Allah meliputi segala hal. Meliputi kita walaupun belum ada. Kita mau ngomong apa, bertingkah laku apa, kata hati kita kayak apa, Allah sudah mengetahuinya. Kitanya udah ada belum? Belum. Udah tahu semua. Inilah nama Allah Al-Alim. Jangan sampai ya, kita meyakini, ya Allah belum tahu, orang kita belum ada. Loh, ya itu kita. Qadariya itu. Barakallahu fikum. Ya, butuh energi banyak ini saya ngomong ya. Minum terus ini. Mana lagi? Hah? Mana tadi? Ah. Allati la yazalu muttasifan biha azalan wa abadan. Itu ilmu Allah sifat zatiyah ya, yang la yazalu, yang ilmu Allah tersebut yang Allah senantiasa muttasifat, senantiasa bersifat biha, dengan ilmu, dengan sifat tersebut, sifat ilmu, azalan wa abadan. Itu azali, tidak ada awal, abadi, tidak ada akhir. Wa min dhalika ilmuhu bi a'malil khalqi min at-ta'ati wal ma'asi wa ilmuhu bi ahwalihim min al-arzaqi wal ajali wa ghairiha. Yang demikian itu ilmu Allah terhadap perbuatan hamba, amal-amal hamba berupa ketaatan, maksiat. Ilmu Allah, pengetahuan Allah tentang kondisi-kondisi mereka hamba, baik berupa rezeki-rezeki mereka, ajal mereka, dan yang lainnya, Allah mengetahuinya, azali abadi. Ini yang pertama. Al-martabatus tsaniyah, tingkatan kedua, yaitu tingkatan kitabah, penulisan takdir. Wahia annallaha kataba fil lauhil mahfud, bahwa Allah telah mencatat, menulis di lauhul mahfud, maqadiral khalqi, seluruh takdir makhluk. Fama yahduthu syai'un fil kauni, maka tidaklah terjadi syai'un, sesuatu apapun fil kaun, yaitu di kaun, di peristiwa yang terjadi ini, illa waqad alimahullah, melainkan Allah telah mengetahuinya. Wa katabahu qabla hudusihi, dan Allah telah mencatatnya sebelum terjadinya. Nah, ini penting ini ya. Nah, untuk diketahui ini, kita mengimani ini. Kalau kita semakin imani ini, dapat kejadian, nah kita tahu, wah ini sudah Allah catat. Ya, kemudian sudah Allah ketahui. Jadi kita lebih sedikit legowo. Ya, kita lebih sedikit legowo, nerimo. Nah, so Jawa saya tuh. Legowo, nerimo. Nah, pokoknya gitulah. Enggak ada keluh kesah. Ya, enggak ada stres galau. Lihat orang-orang kafir, ya. Mereka ketika sesuatu yang menyesakkan dada mereka, menimpa mereka karena mereka enggak beriman pada takdir, mereka enggak kuat hadapi kenyataan. Akhirnya bunuh diri. Gantung diri, ya. Nyemburin diri nih ke kolam samping nih, ke danau samping. Ya. Atau dia ngelawan arus di rel kereta api. Ya, atau naik ke sutet. Putus cinta. Ah, ini lagi udah maksiat, enggak beriman sama takdir lagi. Nah. Ya, lihat, ya frustasi dia. Tapi kalau kita ngadepin gitu, kita tahu ini takdir dari Allah. Allah sudah mengetahuinya. Allah sudah mencatatnya. Allah menghendakinya. Allah sudah menetapkannya, menciptakannya. Ya, sudah kita ucapkan qadarallahu ma wa qadarallahu ma sya fa'ala. Allah telah menetapkan, mentakdirkan apa yang Allah kehendaki. Dan Allah telah melakukannya. Ya, kita ucapkan qadarullah. Allah telah mentakdirkan, selesai. Ya, begitu kan? Iya. Dapat musibah, istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lihat kalau orang kafir, galau, meraung-raung. Ada nangis seminggu. Enggak kuat terima kenyataan. Putus cinta, minum Baygon. Minum Baygon. Gantung diri. Allahul Musta'an. Mana lagi tadi? Tsumma istadalla Syekh rahimallah, kemudian Syekh yaitu Syekhul Islam rahimallahu taala berdalil ala dalika bi adillatin minal kitabi was sunnah, tentang hal tersebut dari Al-Qur'an dan sunnah. Fa min adillati sunnati ala dalik al hadis alladhi dzakara Syekh ma'nahu, itu hadis yang disebutkan oleh Syekh secara makna. Lafdhuhu marahu Abu Dawud, sedangkan lafadznya ialah hadis yang dikeluarkan, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Fi sunanihi, dalam sunannya, an Ubadah bin Shamit, dari sahabat Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, qala, Ubadah bin Shamit menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma khalaqallahu al-qalam, yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam, yaitu pena. Faqalalah, maka Allah berfirman kepada pena, uktub, tulislah. Qala, ma'aktub, maka pena berkata, wa ma'aktub, apa yang aku tulis ya Allah. Qala, uktub maqadira kulli syai'in hatta takuma sa'atu, maka Allah berfirman kepada pena, tulislah takdir segala sesuatu hingga nanti tibanya, ya, tegaknya as-sa'atu, itu hari kiamat. Fahadal hadithu, maka hadis ini yadullu ala martabatil kitabah, yaitu pada tingkatan penulisan. Wa annal maqadira kullaha maktubatun, bahwa takdir-takdir semuanya telah termaktub, tertulis. Ya. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, ya, inna allaha kataba maqadira khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi 50 alf sanah wa kana arsyuhu 'alal ma. Allah telah mencatat, ya, takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, dan arsy-nya Allah di atas air. Wa qawluh, maka sabda Nabi, awwalu ma khalaqallahu al-qalama fa qala lahu uktub, yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Ruwiya bin Nasbi, nah, juga diriwayatkan dengan nasab awwala. Awwala juga diriwayatkan dengan nasab. Ya, berarti ini dzarfiyah. Awwala, pertama kali, ya, dzarab zaman. Ya. Amilnya mana? Amilnya qala. Qala gitu. Qala lahu dhalika awwala ma khalaqahu Allahu al-qalam. Itu kalau dibaca dengan nasab, maka yang pertama kali Allah ciptakan bukan kolam. Kalau dibaca dengan nasab, yaitu dengan fathah harokat lam awwala. Ya. Ala annal kalam, ala annal kalama jumlatun wahidatun. Yaitu bahwa kalam tersebut adalah satu rangkaian kata. Ma'nahu annahu inda awwali khalqil khalqihi al-qalama qala lahu uktub. Yang maknanya ketika pertama kali Allah ciptakan kolam, ketika pertama kali Allah ciptakan kolam, artinya ada makhluk yang lain. Itu hanya menyatakan pada saat pertama kali Allah menciptakan pena, bukan penetapan yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Itu dzarfiyah. Ya. Baik. Wa ruya bi raf'in. Nah, tapi bi raf'i awwalu. Tapi ada juga yang diriwayatkan dengan rafa dibaca domah awwalu. Ya. Awwalu ma khalaqallahu al-qalamu. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Berarti ini menunjukkan yang pertama Allah ciptakan apa? Pena. Ala annal kalam jumlatan, bahwa kalam ini dua kalimat. Al-ula, kalimat pertama, awwalu ma khalaqallahu al-qalamu. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Qala lahu uktub. Qala lahu uktub. Ini kalimat kedua, jumlatun tsaniyah. Kalau tadi yang pertama, ya, awwala ma khalaqallahu al-qalam, qala lahu uktub, itu susunan satu kalimat. Nanti awwala itu dzaraf, amilnya qala lahu. Qala lahu uktub. Nah, itu amilnya. Nah, antum kalau belajar ilmu nahwu lebih paham ini insyaallah. Ya. Nah, fayakunu makna anna aw ya, maka jadilah maknanya anna awwalal makhluqati min hadzal alam al-qalamu. Bahwa makhluk pertama kali di alam ini adalah qalam. Jadi yang mana yang benar? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala di buku beliau An-Nuniyah, Qasidah An-Nuniyah, Ibnu Qayyim menyatakan wan nasu mukhtalifuna fil qalami alladhi kutiba al-qada'u bihi min ad-dayyani hal kana qabla al-arsy aw huwa ba'dahu qawlani inda abil ad indal abil ala al-hamadani fal wal haqqu anna al-arsy qablu li annahu waqta al-kitabati kana dal arkani wa kitabatul qalami asy-syarif ta'aqqabat ijadahu min ghairi fasli zamani. Nah, kata Ibnu Qayyim di Qasidah An-Nuniyah, beliau menyatakan orang-orang berselisih pendapat tentang kolam, tentang pena yang Allah takdirkan segala sesuatu dengannya, minad dayani, dari Allah Rabbul Alamin. Hal kana qablal arsy, apakah kolam itu sebelum arsy, au huwa ba'dahu, atau kolam itu setelah arsy? Kaulani, ini ada dua pendapat. Inda abil ala al-hamadani, menurut abul ala al-hamadani, wal haqqu annal arsya arsya qablu, namun yang benar ars itu sebelum kolam, li annahu waqtal kitabati kana za arkani, karena ketika waktu penulisan kolam itu zal arkani, itu mawujud, sudah ada. Wa kitabatul qalami syarifi ta'aqqabat, dan penulisan kolam ya itu ijaduhu min ghairi fasli zamani, itu adanya tanpa selain pemisah zaman. Namun yang benar di sini berarti apa? Yaitu ars lebih dahulu. Karena Nabi bersabda gimana? Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla ayakhluqas samawati wal ard bi 50 alfa sana. Wa kana arsyuhu 'alal ma. Allah mencatat takdir segala makhluk 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, dan arsy-nya di atas air. Artinya arsy Allah sudah ada sebelum kolam diciptakan, sebelum takdir ditetapkan. Bahkan kata Asy-Syaikh Al-Utsaimin di syarah takrib takmuri takrib atau muriyah, bahkan air yang di bawah arsh itu sudah ada lebih dahulu dibandingkan kolam. Jadi yang masyhur pendapat ulama ada dua, apakah kolam dahulu atau arsh dahulu. Ada pendapat yang ketiga tapi tidak masyhur, yaitu arsh, yaitu air yang dahulu. Air terlebih dahulu Allah ciptakan sebelum arsh. Air dahulu. Ya, air yang di bawah arsh. Airnya kayak apa? Allah alam, belum pernah lihat kita. Tapi air itu ialah air yang disebutkan dalam hadis awal, yaitu air yang samudra, yang dasarnya sampai ke permukaan paling atasnya, itu jaraknya antara bumi dan langit. Ya, antara bumi dan langit. Itulah ada awal. Ada 8 awal. Ya. Semacam rusa atau kambing. Situlah malaikat Hamalatul Arsy, pemikul arsy, Allahu a'lam. Nah, itu air yang di situ, yang di bawah arsy. Yang di bawah arsy. Nah, sebagian ulama menyatakan air ini pun lebih dahulu daripada kolam. Ada ulama yang menyatakan air ini lebih dahulu daripada arsy. Tapi kata para ulama, oh enggak, arsy dulu. Arsy dulu. Ya. Arsy terlebih dahulu. Karena arsy ialah makhluk Allah yang paling tinggi, atap segala makhluk. Enggak ada lagi makhluk yang lebih tinggi dibandingkan arsy. Dan Allah istawa 'alal arsy. Beristiwa di atas arsy. Beristiwa di atas arsy. Bisa dipahami sini? Nah, barakallahu fikum. Mana berikutnya? Sudah cukup apa gimana? Pak Ahmad tuh megang-megang betis itu. Kode keras. Dari Pak Ahmad. Baik ya. Cukup ya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Tafadhol.